Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. إخوة الإسلام, kita lanjutkan kajian kita. Kita masuk ke surat Abasa ya. Allah Ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aydi safarah kiramin bararah. Allah berfirman, abasa, Muhammad bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling. Anja'ahul a'ma, karena datang kepadanya orang buta minta diajarkan tentang Islam. Wama yudrika la'allahu yazakka, apakah kamu tidak tahu barangkali ia ingin mensucikan dirinya. Au yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau ia mau ingat sehingga peringatan pun bermanfaat untuknya. Amma man istaghna, adapun orang-orang yang merasa cukup, ya tidak membutuhkan peringatan. Fa anta lahu tasadda, maka engkau bersungguh-sungguh menghadapinya. Wa ma 'alaika alla yazakka, padahal engkau tidak berdosa jika ia tidak mau mensucikan dirinya. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang berusaha untuk mencari ya apa hidayah. Wa huwa yakhsha, dan sementara ia merasa takut. Fa anta anhu talaha, tapi kamu malah berpaling darinya. Kalla, tidak, sekali-kali tidak. Innaha tadhkirah, sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Faman syaa'a dzakarah, maka barang siapa yang mau, ia mau. Barang siapa yang mau, silakan ia mengingatnya. Fi suhufi mukarramah, dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan. Marfu'atin mutahharah, yang diangkat dan disucikan. Bi'aidi safarah, dengan tangan-tangan para malaikat. Kiramim bararah, malaikat-malaikat yang mulia lagi berbuat kebaikan. Akhi, ayat ini turun sebagai teguran untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin kita pernah mendengar ya kisahnya, bahwa waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk mendakwahi para pemuka-pemuka Quraisy. Abu Jahal ya, Utbah bin Rabi'ah, demikian pula Al-Abbas. Dan Rasulullah sangat berharap keislaman mereka, para pemuka-pemuka ini. Rupanya datanglah Ibnu Ummi Maktum yang buta, di mana ia berkata, ya Rasulullah, alimni syai'an mimma 'allamakallah. Ya Rasulullah, ajarkanlah kepada saya sesuatu yang Allah telah ajarkan kepada engkau. Melihat itu Rasulullah SAW bermuka masam. Beliau pun berpaling. Kenapa? Karena Rasulullah lebih mengharapkan keislaman orang-orang ini. Setelah Rasulullah selesai, Rasulullah pun pulang. Ternyata Allah pun turunkan ayat ini. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ini menunjukkan, Pak, kalaulah Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad, tentu Rasul tidak akan sampaikan ini. Ini kan sentilan buat Rasul, teguran buat Rasul. Tapi Rasulullah sampaikan kepada umatnya, ini menunjukkan bahwa Al-Quran memang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abasa wa tawalla. Muhammad bermuka masam dan berpaling karena datang kepadanya orang yang buta. Dari ayat-ayat ini kita ambil faedah yang pertama, bahwa ya akhul Islam, kita di dalam berdakwah hendaknya kita lebih mendahulukan orang-orang yang menginginkan hidayah daripada orang-orang yang enggan, ya, yang tidak menginginkan hidayah. Terkadang kita ingin supaya para pemuka-pemuka agama, pemuka-pemuka daerah ataupun para pemimpin-pemimpin, ya, kita fokuskan dakwah ke mereka, tapi mereka tidak menginginkan dakwah. Akibatnya kemudian kita lalaikan orang-orang yang dia sebetulnya mencari hidayah dan menginginkan hidayah. Maka ini sebuah kesalahan dalam berdakwah. Yang benar adalah kita fokuskan kepada mereka yang menginginkan, walaupun tetap kita dakwahi orang-orang yang jauh daripada dakwah itu. Kita tetap dakwahi para pemuka, kita dakwahi para pemimpin, tapi tetap kita berusaha untuk lebih memfokuskan kepada orang-orang yang menginginkan hidayah terus. Kenapa? Karena orang-orang yang menginginkan hidayah itu yang bermanfaat insyaAllah peringatan. Dan tujuan da'i itu adalah bagaimana mengajak manusia kepada jalan Allah. Bagaimana membimbing kemudian mentarbiah manusia di atas jalan kebenaran. Ini ya. Yang kedua, kita ambil faedah bahwa seorang da'i jangan memilah-milah dalam berdakwah. Kalau sama orang kaya mau, sama orang miskin gak mau. Kalau ya apa namanya, kalau dia menengah ke atas mau, kalau menengah ke bawah gak mau. Tidak, peringatan itu untuk semuanya. Kalla inna tazkirah, Allah mengatakan tidak sekali-kali, tidak, sesungguhnya ia itu tazkirah, peringatan. Peringatan buat siapa? Buat semuanya. Baik yang kaya maupun miskin, baik dia pemimpin maupun rakyat, maupun siapapun dia, dakwahi dia. Ya. Kita berusaha ya akhul Islam azakumullah wa iyakum, ya, di dalam berdakwah jangan memilah antara ini dan itu. Yang terpenting adalah yang kita pikirkan bagaimana manusia ini mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang ya, ketika kita fokus kepada orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang kaya, sementara orang-orang miskin, gelandangan, kita cuekin gitu, Pak. Tentu kita jangan seperti itu. Semuanya kita rangkul, semuanya kita dakwahi, semua kita ya, dekati. Nah, tentunya ya, akhi, ya. Kita pun juga dalam hal berdakwah ini saling bahu-membahu. Ada yang khusus mendakwahi orang-orang miskin, mendekati mereka. Ada juga kemudian yang mendekati orang-orang yang punya kedudukan. Iya. Ada juga yang mendakwahi orang-orang yang misalnya para pelacuran. Semua ini harus kita dakwahi, Pak. Ini semua adalah lahan-lahan dakwah, Pak. Maka akhwat Islam azakumullah, ya, ingat dakwah itu bukan milik satu kelompok tanpa kelompok yang lain. Tapi dakwah itu untuk semua, untuk semua ya akhwat Islam. Dari ayat ini juga ya akhwat Islam kita ambil faedah. Bahwa seorang dai, seorang muallim, seorang guru, berusahalah dia mempunyai sifat semangat dalam mengajarkan manusia pada kebaikan. Walaupun yang bertanya dan minta diajarkan ini orang yang buta, orang yang susah, orang yang tidak punya ya apa-apa. Kalau dia bertanya dan minta diajarkan, berusaha untuk diajarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ia mau khutbah Jumat, tiba-tiba ada datang orang buta. Ya orang, ya Rasulullah, saya dari jauh datang, saya ingin minta diajarkan tentang Islam. Akhirnya Rasulullah turun dulu dari mimbar, ngajarin dulu. Ya, setelah agak berapa lama Rasulullah naik mimbar lagi meneruskan khutbah Jumatnya. Sampai demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau lakukan, ya. Beliau putuskan dulu khutbah Jumatnya, Pak, untuk mengajarkan orang ini. Kemudian setelah selesai baru naik lagi dan melanjutkan khutbah Jumat. Masya Allah. Okay, maka ya akhi Islam, azakumullah wa iyakum. Inilah ya sifat seorang dai, berusaha semaksimal mungkin untuk semangat mendakwahi. Dan kita berusaha untuk mendahulukan orang-orang yang menginginkan hidayah daripada orang-orang yang tidak menginginkan hidayah. Walaupun orang-orang yang seperti itu tetap kita dakwahi, ya. Tapi jangan kemudian itu yang difokuskan. Allah berfirman, abasa wa tawalla. Muhammad bermuka masam dan berpaling. Ini menunjukkan akhi, seorang dai hendaknya berusaha di hadapan mad'u-nya itu jangan bermuka masam, jangan berpaling. Tapi berusahalah ya dengan wajah yang berseri-seri. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi ya kalau yang kita dakwahi itu orang-orang yang bodoh, Pak. Maka wajah kita harus lebih berseri-seri lagi. Sebagaimana disebutkan dalam Bukhari dan Muslim ya. Ada orang yang minta izin ingin bertemu Nabi. Kemudian Rasulullah melihat orang itu dari kejauhan. Kata Rasulullah, Pak, bisa ya akhul asyirah, bisa ibn asyirah. Itu orang seburuk-buruknya teman itu. Kemudian dia pun duduk di hadapan Rasul. Setelah Rasulullah izinkan, Rasulullah pun tersenyum kepada dia. Padahal sebelumnya Rasulullah mencela dia. Tapi masalahnya ini orang bodoh. Masalahnya orang ini kalau di apa namanya, dicemberutin gitu ya, mungkin bakalan lari dari dakwah. Ya udah, maka orang-orang seperti ini terkadang kita harus ya wajah kita tersenyum, ya. Walaupun akhlaknya buruk ya. Kalau kita cemburui apa cemberutin malah dia lari dari dakwah, ya udah, jangan. Kemudian setelah itu, setelah dia pergi, datang lagi satu orang minta izin. Ketika Rasulullah melihat dari kejauhan, kata Rasulullah, ni'ma ibn al-asyirah, itu orang bagus banget akhlaknya, itu sebaik-baiknya teman. Ketika ia datang dan ia duduk di hadapan Rasul, Rasulullah biasa aja, gak tersenyum seperti kepada yang pertama. Iya. Maka Aisyah merasa heran dengan perbuatan Nabi ini. Nah, terkadang lihat akan Islam bagaimana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu kepada orang yang bodoh lebih lembut lagi dibandingkan dengan orang yang tidak bodoh. Rasulullah SAW ya, bagaimana menghadapi orang Arab Baduy yang masuk masjid kencing. Rasulullah SAW bagaimana menghadapi orang yang Arab yang baru masuk Islam kemudian ngomong dalam sholat. Rasulullah SAW bagaimana menghadapi orang yang nagih hutang, orang Arab Baduy, sampai Rasulullah ditarik kerahnya sampai gempeng sininya. Ketika dilihat ternyata orang Baduy, Rasulullah malah tersenyum. Nah, makanya ya akhi, kita kepada yang awam itu harus lebih lembut ya menghadapi mereka. Bukan kemudian karena dia keawamannya, gara-gara dia jenggotnya dibakar misalnya, atau celananya musbil langsung kita plototin gitu, apa kamu ini. Bukan seperti itu dakwah ya akhi, anzakumullah wa iyakum. Kalau memang dia mau menginginkan hidayah, ahlan wa sahlan kan gitu. Ya, ada orang ngaji, terus dia datang ke pengajian dalam keadaan antum lihat ini kok jenggotnya cukur sih. Ini kok kadang kita sudah menyikapi yang enggak enak sama dia, Pak. Enggak bagus, Pak. Dia sudah datang ke majlis taklim saja menginginkan hidayah. Itu Masya Allah, alhamdulillah. Harusnya kita welcome, ahlan, gimana Pak kabarnya? Kita senyum sama dia. kita berusaha supaya dia bikin dia seakan-akan dia keluarga kita, ya, sehingga dia merasa senang mengikuti dakwah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kemudian tidak seperti yang ya sebagian ikhwah ada yang cerita, Ustaz, saya dulu pertama kali duduk di majelis taklim tuh kok malah dipelototin Ustaz ya. Ada Pak, ya. Saya Ustaz baru duduk di majelis taklim pengen belajar. Itu ada ikhwan melototin saya dari ujung rambut sampai ujung kaki kata dia. Duh, rasanya saya pengen mukul dia aja rasanya kata dia. Ya. Ini enggak benar ya, akhi, anzakumullah wa iyyakum. Ya. Maka dari itu ya, akhi, di dalam ayat ini siapapun yang menginginkan hidayah, ahlan wa sahlan. Kita sambut dia dengan kebaikan. Kita berikan dia senyum kita. Kita berikan dia ya akhlak yang baik. Ajarkan dia tentang ya bagaimana berakhlak. Apalagi antum yang merasa dirinya sudah lama ngaji, harusnya lebih mampu untuk mengaplikasikan akhlak daripada yang belum, yang baru ngaji. Tapi kenapa setelah lama ngaji malah abasa gitu loh? Itu abasa, cemberut Pak, bermuka masam, nggak layak akhi. Iya, yang namanya bermuka masam, berpaling, cemberut, itu nggak layak bagi Rasul. Buat kita pun nggak layak. Kalau kita datang ke masyarakat dalam keadaan cemberut, diem, ya. Walaupun kalau kita ketemu teman kok, teman kita ini kok cemberut aja, husnudzon, positive thinking dulu lah. Mungkin dia lagi pusing mikirin utang, ya. Mungkin dia lagi pusing nggak punya duit, mungkin dia lagi berantem sama istrinya, mungkin dan ya. Kita kasih 1000 kemungkinan, ya. Abasa wa tawalla. Muhammad bermuka masam dan berpaling karena datang kepadanya orang yang buta. Seorang da'i tidak boleh melecehkan siapapun dia selama ia datang untuk mendapatkan hidayah. Ya. Mungkin orang yang datang ingin mendapatkan hidayah, dia betul-betul mengamalkannya, sehingga dengan itu ia masuk surga. Bahkan mungkin derajatnya lebih tinggi daripada da'i itu di surga. Siapa yang tahu? Mungkin orang yang tidak punya kedudukan ini datang ingin mendapatkan hidayah. Setelah dia mendapatkan hidayah, dia bersungguh-sungguh menuntut ilmu, ternyata ia menyebarkannya kepada manusia. Dia ajak keluarganya, dia ajak tetangganya, dia ajak karib kerabatnya, dia ajak orang-orang handai taulannya. Manfaat, alhamdulillah, manfaat. Ya. Nah ini ya akhwat Islam azakumullah. Makanya seorang kita semua ini ya, walaupun antum penuntut ilmu, jangan menganggap bahwa dakwah itu cuma ustaz doang, enggak, antum pun sama. Kita pun semua berusaha untuk bagaimana mengajak orang kepada apa? Kebaikan. Mengajak manusia kepada kebaikan itu tugas setiap kita, bukan hanya sebatas ustaz saja, tidak. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Walaupun yang datang satu orang. Imam Nafi, beliau punya kajian setiap selesai sholat subuh. Enggak ada yang datang kecuali satu. Yang menghadiri majlis taklimnya Imam Nafi cuma satu orang, Pak. Siapa dia? Imam Malik bin Anas. Tapi Imam Malik ini jadi tidak? Jadi ulama enggak, Pak? Jadi ulama, masya Allah. Iya. Yeah. Ada ulama tabi'in yang sangat ternama di zamannya. Kulitnya hitam, hidungnya pesek, dan bekas hamba sahaya. Siapa dia? Ada yang tahu? Atha' bin Abi Rabah. Ini Amirul Mukminin saja, ya. Yeah. Pemimpin kaum muslimin saja di hadapan Atha' takluk, Pak. Adalah Sulaiman bin Abdul Malik, seorang amirul mukminin. Ya, dia pemimpin daulah Umayyah, presidennya istilahnya. dia mau haji, kemudian dia ingin bertanya tentang masalah haji ke apa. Dibawa dua anaknya sama Sulaiman tuh. Kemudian rupanya Atos sedang sholat, makanya terpaksa lah Amirul Mukminin ini nunggu dulu Atos sholat dulu. Setelah selesai Atos sholat baru dideketin, mau tanya, tanya apa, kata Atos, tentang haji, dijawab sama Atos. Setelah itu Atos sholat lagi. Setelah selesai kata Sulaiman bin Abdul Malik, hai anakku, kalian berdua jangan lepas dari menuntut ilmu ya. Aku masih ingat bagaimana kita tadi hina di depan pembekas hamba saya. Atau bin Abi Rabah ulama besar pak, tapi majlis taklimnya hanya dihadiri 8 orang. Majlis taklimnya yang sehari-hari beliau ngajar, yang hadir cuma 8 orang. Tapi tetap Atau mengajar. Delapan-delapannya jadi ulama semua. Kita terkadang yang hadir ratusan pak, tapi yang gak ada yang jadi, bingung. Iya. Lihat ya akhal Islam, seorang dai berusaha. Lihat ketika yang datang orang buta satu orang, Rasulullah berpaling, ditegur oleh Allah. Maka seorang dai pun demikian. Jangan tertipu oleh banyaknya yang hadir, jangan. Bahkan Sufyan bin Uyainah pernah mengadu kepada gurunya, hai guruku, saya ini punya majlis taklim setiap Jumat pagi. Kalau yang hadir banyak saya senang gembira. Kalau hari yang hadir sedikit, aduh, nggak semangat rasanya. Itu kenapa ya? Kata gurunya, ya bunai, daka majlis susu, itu majlis yang buruk, tinggalkan aja. Akhirnya kata Sufyan bin Uyainah, aku tidak pernah lagi kembali ke majlis itu. Nah, seorang dai juga jangan maunya yang banyak dihadirin. Kalau yang sedikit ya jadi lemas. Jangan, Pak. Ya. Kita berusaha mulai dakwah enggak apa-apa satu orang. Terkadang tambah lagi dua orang, tiga orang, empat orang. Iya. Dulu tahun sekitar tahun 95-an atau tahun 98 itu dakwah sunnah di Cilengsi ini pak, pengajian paling hadir 10 orang. Iya, 10 orang. Sekarang udah masya Allah. Iya. 20 orang, tambah lagi 30 orang. Memang kalau disabarin insya Allah bisa pak. Maka dari itu ya akal Islam, disinilah seorang dai harus punya semangat yang kuat di dalam mengajarkan manusia. Nabi Nuh berdakwah berapa puluh tahun? 950 tahun. Ternyata pengikutnya hanya berapa orang? 80 orang. Itu setelah 950 tahun loh pak. Saya mulai dakwah setelah saya lulus tahun 2001. Iya. Dulu di Al-Barkah kecil masya Allah, surau. Kemudian jadi gede segede gini masya Allah. Ada radionya, semuanya fadlum minallah. Subhanallah ya akhal Islam, azakumullah. Namun kita ini terkadang gak sabar. Ketika kita dakwah, kok saya ini udah capek nasihatin dakwah. Udahlah, capek ah. Cari tempat lain aja. Nabi Yunus dulu begitu pak. Nabi Yunus mendakwahi kaumnya enggak mau. Dakwahi lagi, enggak mau. Akhirnya pergi Nabi Yunus. Kesal sama kaumnya. Namun apa yang terjadi? Rupanya Nabi Yunus dibuang dari perahu, dimakan oleh ikan paus. Peringatan Allah terhadap Nabi Yunus. Maka ya akhal Islam, seorang dai, semua kita dai. Semua kita berusaha untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Jangan lelah, jangan putus asa, tetap semangat di dalam berdakwah. Allah berfirman, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wama dha'ufu wamastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Berapa banyak para nabi di zaman dahulu, kata Allah, yang berperang bersamanya para sahabatnya. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak merasa lemah terhadap apa yang menimpa mereka di jalan Allah. Wama dha'ufu, mereka pun tidak lemah. Wama stakanu, tidak pula mundur ke belakang, tidak. Tetap terus dakwah. Ya, dengan seiring waktu, karena tujuan dakwah itu, Pak, bukan hasil. Kita terkadang berdakwah itu tujuannya apa? Pengen lihat hasil. Salah. Hasil itu nanti. Itu urusan Allah. Yang penting adalah kita mengemban tugas untuk berdakwah. Makanya Allah berfirman kepada Rasulullah, apa? Fa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka. Bisa jadi kami perlihatkan kepada engkau, hai Muhammad, sebagian janji kami di saat engkau masih hidup, atau kami wafatkan dahulu kamu, lalu kami realisasikan janji kami tersebut. Kita terkadang ingin segera lihat hasil keberhasilan dakwah kita. Ketika kita tidak, sudah lama enggak melihat-lihat hasil, akhirnya futur. Jangan. Iya. Maka terus. Tapi juga ketika kita berhasil, ternyata yang ikut banyak, jangan tertipu. Terkadang sebagian dai, ya, kata karena dia melihat manusia yang masya Allah, ya, berbondong-bondong menyahut panggilannya, alhamdulillah, tertipu. Dia merasa punya jasa, dia merasa punya andil, dia merasa dia pengen dihormatin, dia merasa dan yang lain-lainnya, ini tertipu, Pak. Padahal Allah yang memberikan hidayah, tapi melalui dia. Maka kewajiban kita, di saat kita berdakwah ternyata yang ngikutin sedikit, jangan kita merasa putus asa. Dan di saat yang ngikutin banyak, jangan kita tertipu. Tetaplah, ya, berdakwah, sampai ia diberikan oleh Allah kemenangan, atau ia diberikan wafat di atas kemuliaan. Ya. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Abasa wa tawalla. Muhammad bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, karena datang kepadanya orang buta. Siapa orang buta itu, Pak? Ibnu Umi Maktum, masya Allah. Iya. Dia walaupun buta matanya, tapi hatinya melek, Pak. Yang kemudian Ibnu Maktum menjadi muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ajibnya, Pak, Ibnu Maktum ini semangatnya luar biasa untuk sholat berjamaah. Pernah datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak punya orang yang bisa menuntun saya ke masjid. Bolehkah saya sholat di rumah, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, boleh. Lalu Ibnu Maktum pergi. Dipanggil lagi oleh Rasulullah. Asami'tan nida, kamu dengar azan enggak? Dengar, ya Rasulullah. Fa'ajib, kamu harus datang. Ternyata Ibnu Maktum datang, padahal disebutkan dalam riwayat bahwa jarak antara rumah Ibnu Maktum dengan masjid itu ada kandang binatang berbisa. Iya, padahal di zaman dahulu enggak ada listrik, enggak ada penerangan, Pak. Iya. Gelap kulita, apalagi kalau isya dan subuh. Makanya kata Rasulullah SAW, seberat-beratnya sholat buat orang munafik apa? Sholat isya dan subuh. Karena di zaman dulu gak ada listrik, gak ada penerangan. Tapi Ibnu Maktum walaupun buta, hatinya itu terang dengan iman. Gak di zaman kayak zaman sekarang, ya. Zaman sekarang banyak yang matanya melihat tapi hatinya gelap. Mau pergi ke masjid, malasnya minta ampun. Ini dia Ibnu Maktum yang buta, matanya, tapi masya Allah hatinya bisa melihat dengan ilmu dan iman. Anja'ahul a'ma, karena datang kepada dia orang yang buta. Ya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tidakkah kamu tahu hai Muhammad, barangkali ia mau mensucikan dirinya. Masya Allah, ikhwata Islam azakumullah. Allah mengatakan barangkali ia mau mensucikan dirinya. Ini perkara yang jangan dianggap remeh. Orang yang ingin mensucikan dirinya ini masya Allah, berarti dia telah diberikan oleh Allah apa? Karunia yang agung, Pak, karunia yang besar. Dia ingin masuk surga. Dia ingin mensucikan dirinya, masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Mendingan dia yang miskin tapi ingin mensucikan dirinya daripada orang kaya yang sombong dan tidak mau mendapatkan hidayah sama sekali. Ya. Au yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Atau mungkin ia mau ingat sehingga peringatan bermanfaat buat dia. Sementara akhi, adab kita memberikan peringatan itu, jika kita melihat peringatan bermanfaat, berikan. Tapi jika kita melihat peringatan tidak ada manfaatnya, jangan. Allah berfirman apa? Fadzakir in nafa'atiz zikra. Surat apa itu? Hah? Surat apa? Al-A'la, ya. Fadzakir in nafa'atiz zikra. Berikan peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Adapun kalau peringatan enggak ada manfaatnya, kita capek enggak didengerin, acuek aja bodo amat, ya udahlah. Ngapain? Ya. Mendingan kita ngurus orang-orang yang bermanfaat padanya peringatan, mau mengambil ilmu, mau mengambil hidayah, alhamdulillah. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Walaupun bukan berarti akhi ya, mereka-mereka kita cuekin enggak. Tetap kita dakwahi dengan berbagai macam ada cara. Ya, tetap kita dakwahi mereka. Amma man istagna. Adapun orang-orang yang merasa cukup tidak membutuhkan hidayah. Fa anta law tasadda. Engkau malah bersungguh-sungguh menghadapi mereka. Ya. Akhi, ini menunjukkan kita kalau mendakwahi suatu kaum dan mereka sombong terhadap hidayah, mereka enggak mau mengharapkan hidayah, maka yang seperti ini akhwat Islam azakumullah, ya, kita berusaha tetap mendakwahi dia, tapi ingat jangan terlalu berharap kepada mereka. Jangan terlalu berharap. Ya, ketika kita dakwahi mereka, dia malah bersombong diri, sementara orang-orang yang menginginkan hidayah banyak, alhamdulillah. Nah, kita enggak usah sedih lah. Saya berusaha ustaz, dia mendekati si fulan yang masya Allah punya kedudukan itu, tapi enggak mau dapat hidayah. Akhi, enggak usah sedih. Masih banyak orang yang ingin mendapatkan hidayah insyaallah. Iya. Kita terus berdakwah dan berdakwah. Wa ma 'alaika alla yazakka, dan kamu tidak berdosa jika ia tidak mau mensucikan dirinya. Artinya kamu tidak akan ditanya oleh Allah. Ya, kenapa si fulan enggak dapat hidayah? Karena itu urusan siapa? Urusan Allah. Yang penting kita sudah menyampaikan, ternyata dia tolak, ya sudah. Kita akan apa bisa menjawab di hadapan Allah, ya Allah, saya sudah dakwahi tapi dia enggak mau. Kita tidak akan dimasukkan ke neraka gara-gara dia enggak mau mengikuti apa? Hidayah, enggak tercela kamu. Mu'amma man ja'aka yas'a. Adapun orang yang datang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan hidayah, wa huwa yakhsha, ditambah lagi dia merasa takut, masya Allah. Lihat. Ini dua sifat yang sangat bagus, Pak, yang harus kita miliki supaya kita mendapatkan hidayah. Apa itu? Yas'a. Yas'a itu kesungguhan untuk mencari hidayah. Yang kedua, yakhsha. Apa itu? Yakhsha itu merasa takut. Takut dia masuk neraka. Maka kalau kita punya dua sifat seperti ini, hidayah itu akan sangat mudah kita dapatkan, ya akhwat Islam azakumullah ya akum. Beda dengan orang yang enggak sungguh-sungguh. Ya. Enggak sungguh-sungguh cari hidayah, bodoh amat. Seakan-akan dia enggak butuh kepada hidayah. Sulit rasanya dia untuk mendapatkan hidayah, ya akhwal Islam. Sudah begitu dia tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia akan mendapatkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa anta anhu talaha. Sementara kamu ya tidak mau peduli pada dia. Lalu Allah mengatakan kalla. Tidak, sekali-kali tidak. Innaha tadhkirah. Sesungguhnya ia adalah peringatan. Ya. Kalla ya innaha yakni Al-Qur'an. Tadhkirah, ia adalah peringatan. Ya. Kata Ibnu Katsir, hadis surah ay al-wasiyah bil musawah bainan nas fi iblaghil ilmi min syarifihim wa wadhi'ihim. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang dai hendaklah menyamaratakan manusia dalam menyampaikan ilmu. Tidak beda antara orang yang punya kedudukan, orang kaya ataupun orang miskin atau yang tidak punya kedudukan, tetap semuanya sama. Iya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Dahulu Imam Bukhari pernah diminta oleh gubernur Bukhara, "Hei Bukhari, saya minta kamu datang ke rumahku untuk mengajarkan anak-anakku ilmu." Kata Imam Bukhari, "Suruh saja anakmu datang ke majelisku. Tidak ada bedanya anakmu dengan yang lainnya, semuanya butuh ilmu." Gara-gara itu gubernur Bukhara jadi benci sama Bukhari, Pak. Sampai akhirnya Imam Bukhari diusir dari Bukhara. Sikap Imam Bukhari dipuji oleh para ulama, betul. Ya. Ilmu ini sama saja, siapa saja, baik anak gubernur ke, anak presiden ke, anak jenderal ke, atau anak orang bawahan ke, semua sama di hadapan ilmu. Siapa yang mau ilmu, silakan ambil. Siapa yang gak mau ilmu, ya sudah. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Kalla innaha tadhkirah. Tidak, sekali-kali tidak, ia adalah tadhkirah, peringatan. Faman syaa'a dzakarah. Maka siapa yang mau ingat, silakan. Kata beliau, kata Imam Ibn Katsir, "Faman syaa'a dzakarallahu fi jami'i umurih." Siapa yang mau, ia mengingat Allah pada seluruh keadaannya. Ya, silakan. Dan siapa yang enggak mau, silakan juga, tapi tentu ada balasannya. Ya. Faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah. Di dalam suhuf, lembaran-lembaran yang dimuliakan. Ya. Marfu'atin mutahharah. Ia diangkat, yaitu dimuliakan, yang tinggi kedudukannya dan disucikan. Ini menunjukkan, Pak, wajib kita sebagai seorang muslim, Pak, untuk menghormati Al-Qur'an. Kalau antum melihat Al-Qur'an di bawah, ambil, angkat, muliakan dia. Makanya Allah mengatakan marfu'ah. Marfu'ah itu yang diangkat, yang tinggi kedudukannya. Berarti ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak boleh direndahkan. Maka antum enggak boleh Al-Qur'an di bawah disimpan di apa? Di lantai begitu. Iya. Ini namanya merendahkan Al-Qur'an. Jangan, ambil, simpan di tempat yang mulia. Karena ia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Iya, terkadang surat presiden aja harus disimpan di tempat yang bagus kok. Apalagi ini firman Allah Subhanahu wa taala, Pak. Harus kita muliakan, harus kita sucikan tuh, ya. Makanya para ulama mengatakan enggak boleh membawa Al-Qur'an ke WC. Kecuali kalau darurat. Contohnya misalnya kalau kita simpan di luar dicuri orang tuh Al-Qur'annya. Wah, daripada kecurian ya udah dimasukkan. Itu darurat. Pada asalnya enggak boleh. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini harus disucikan oleh kita. Disucikan, dimuliakan, tapi bukan dipertuhankan, bukan. Ya, karena kita sebagian melihat terkadang ada orang yang ingin menghormati Al-Quran dengan cara apa? Mencium Al-Quran. Kata para ulama, enggak ada sunahnya mencium Al-Quran, Pak. Ya, tidak ada sunnahnya. Yang jelas, akhi, Allah mengatakan fi suhufi mukarramah, ia berada dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan. Berarti ini memberikan makna kepada kita bahwa Al-Quran harus dimuliakan, tidak boleh dihinakan. Makanya para ulama mengatakan siapa yang menginjak-injak Al-Quran dengan sengaja, dia kafir murtad dari agama Islam. Ya, karena seorang muslim tidak mungkin, Pak, menginjak-injak Al-Quran dengan sengaja. Karena ini namanya menghina Allah Subhanahu wa taala. Fi suhufin mukarramah marfu'atin ay 'aliyatul qadar, yang tinggi kedudukannya itu Al-Qur'anul Karim. Ya, mutahharatin, dan disucikan. Tapi subhanallah, di zaman sekarang nih, Pak, ya, usaha-usaha untuk menghinakan Al-Quran luar biasa, Pak. Ada sandal, bawahnya itu ternyata tulisan surat Al-Ikhlas. Sandal loh, Pak. Ya. Orang gak paham, pas dibalik, ya Allah, ada tulisan-tulisan, ada nama Allahnya, pas dibaca ternyata surat Al-Ikhlas, Pak. Makanya hati-hati sekarang, Pak, beli sandal itu. Ya, banyak orang yang ingin menghinakan nama Allah, menghinakan nama Muhammad, bahkan gak tanggung-tanggung, ya, surat Al-Ikhlas ditulis di bawah sandal, Pak. Tujuannya apa? Sengaja ingin menghinakan Al-Quranul Karim. Subhanallah, Fadlul Islam, Azzakumullah, Yaakum. Kiramim bararah. Ya, Allah mengatakan fi suhufi bi aidi safarah, dengan tangan-tangan safarah, yaitu para malaikat yang mulia. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang baca Al-Qur'an dan dia mahir dalam membaca Al-Qur'an, maka dia bersama para malaikat yang mulia dan baik. Walladzi tata'tau fi, adapun orang yang membaca Qur'annya apa? Terbata-bata, maka ia diberikan oleh Allah dua pahala. Pahala baca dan pahala apa? Ya, bersungguh-sungguhnya. Masya Allah. Fadlul Islam, Azzakumullah, Yaakum. Maka ini, akhi, Al-Quran itu dibawa oleh malaikat yang mulia. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, apabila seseorang berdiri untuk sholat, dan ia sebelum sholat pakai siwak, ya, kemudian dia membaca Al-Quran, maka malaikat akan mendekat, mendekat, mendekat, mendekat, sampai ia meletakkan mulut malaikat itu di mulut orang tersebut. Ya. Tidaklah ia membaca Al-Quran kecuali Al-Quran masuk ke perutnya malaikat. Tapi kalau dia tidak bersiwak alias mulutnya bau, gimana mau deket-deket malaikat? Mau nempelin mulutnya, alah, bau, bau. Kata Rasulullah, innal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Para malaikat pun juga merasa apa? Merasa terganggu dengan apa yang mengganggu anak manusia. Kalau kita terganggu dengan bau mulut, malaikat pun sama terganggu dengan bau mulut kita, Pak. Ini menunjukkan bahwa kita kalau bawa ia membaca Al-Quran tuh sangat dianjurkan untuk bersiwak dulu, ya, menghilangkan bau mulut, supaya apa? Ketika itu membaca Al-Quran, para malaikat mendekat, terus mendekat, mendekat, mendekat, ya, sampai ia meletakkan mulutnya dia di mulutnya kita, masya Allah. Ya, itu yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah berfirman, kutilal insanu ma akfarah. Kutilal insan, hai lu'ina. Terlaknat manusia itu. Ma akfarah, betapa kafirnya manusia. Masya Allah. Betapa kufurnya manusia itu, Pak. Dan memang kalau kita lihat, terutama di Indonesia juga nih, Pak, banyak orang yang sengaja, ya, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghina syariat Allah, menghina, bahkan menghina Allah Subhanahu wa taala, menghina jenggot, menghina sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan kutilal insan, terlaknat manusia itu. Ma akfarah, betapa kufurnya manusia. Ya. Min ayyi syai'in khalaqa, lalu Allah mengingatkan Dari apa sih manusia itu diciptakan? Kok bisa dia kufur ya kepada Allah? Kok bisa ya dia sombong dari kepada Allah? Kok dia merasa ya seakan-akan dirinya lebih hebat daripada para nabi dan rasul sehingga ia tidak mau mengikuti ajakan nabi dan rasul? Maka Allah mengatakan, dari apa sih manusia itu diciptakan? Sombong sekali dia. Min ayyi syai'in khalaqah? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Oh, rupanya diciptakan dari saripati air mani yang hina. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ia dan menyempurnakan penciptaannya. Kok aneh ya, yang berasal dari sesuatu yang hina kok mau bersombong diri gitu loh. Sesuatu yang kita ini lemah, kemudian Allah berikan kepada kita pemahaman, akal dan yang lainnya, kok bisa ya mau sombong kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Itu otaknya disimpan di mana gitu loh. Iya. Makanya Allah mengatakan, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Manusia itu suka memberikan permisalan kepada kami. Ya. وَنَسِيَ خَلْقَهُ, dan dia lupa tentang penciptaan dirinya sendiri. قَالَ, lalu manusia berkata, مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Siapa yang mampu untuk menghidupkan mayat yang telah menjadi tulang belulang? Masya Allah, Allah mengatakan ini orang lupa kepada penciptaannya sendiri. Sampai dia mengatakan, siapa yang mampu menghidupkan manusia yang telah mati menjadi tulang belulang? Lalu Allah mengatakan, Kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan kepada dia yang menghidupkannya, menghidupkan mayat-mayat yang sudah menjadi tulang itu, adalah yang telah menciptakannya pertama kali. Wahuwa bi kulli khalqin alim. Dan dia tahu tentang penciptaannya. Sombong sekali manusia itu. Allah ciptakan dia dari saripati air mani. Ketika keluar dari perut ibunya dalam keadaan bayi, cuma bisa nangis, oe-oe. Ya, gak bisa ngapa-ngapain. Udah gedenya apa yang terjadi? Fa'idha huwa khasimun mubin. Ternyata ia menentang nyata kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kak ingat apa dia? Hanya subhanallah subhanahu. Ya akhi, Allah sering kali mengingatkan tentang penciptaan pertama kali itu supaya manusia ingat gitu loh. Makanya Allah mengatakan di sini, kutilal insan ma'akfarah. Terlaknat manusia itu betapa kufurnya dia. Dari apa sih manusia diciptakan? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Rupanya dari saripati air mani yang hina. Lalu Allah ciptakan ia, lalu Allah sempurnakan penciptaannya. Allah berfirman juga, ayahsabul insanu ayyutraka suda alam yakun nutfatan mimmani yumna thumma kana alaqatan fakhalaqa fasawwa فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى. Apakah manusia mengira akan dibiarkan sia-sia? Bukankah tadinya ia saripati air mani yang hina yang dipancarkan, kemudian Allah jadikan ia segumpal darah, lalu kemudian Allah jadikan ia berpasang-pasangan? Bukankah itu menunjukkan bahwa Allah mampu untuk menghidupkan yang telah mati? Naam ya akhi, ingat. Ya, kalau kita sedang bersombong diri, ingat kita dari mana asalnya, Pak. Kalau kita merasa ragu dengan benar enggak sih hari akhirat ada, ingat, Pak, kita ini diciptakan dari apa? Supaya kita tahu bahwasanya Dia Maha Kuasa untuk membangkitkan manusia yang telah mati. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.